ahli bahasanya yang bisa berfaedah sekali terhadap kita sholat di tempat yang mungkin di hadapan kita kamar kecil, kamar tempat buang hajat, atau di bawah lantai kita ada saluran kotoran, bahkan terkadang di bawah lantai ada septic tank, penampungan kotoran. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya seandainya hal tersebut tertutup, ada ha'il, ada sutra penghalang dan tempat sholatnya suci, maka hukum sholatnya sah. Kemudian di bagian akhir dari bab yang ke-18 ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdurrahim al-ma'ruf bis-sa'iqah, dijuluki dengan as-sa'iqah li quwwati hifdih, dikarenakan cepatnya hafalannya. Apa makna as-sa'iqah? Muhammad Teza, arti sa'iqah dalam bahasa Indonesia apa? Salma, petir. Baik, dijuluki dengan as-sa'iqah li quwwati hikmah. Qala haddatsani Yazid bin Harun qala bin Humayd al-Tawil Humayd ibn Abi Humayd an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata an farasi wa juhishat saquh aw katifu wa ala min nisa'ihi shahra fajalasa fi mashrubatin lah darajatuha min judu' fatawasabuhu ya'uduna fasalla bihim jalisa wahum qiyam falamma sallama qam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa'idha kabbara fakabbiru wa'idha raka'a farka'u wa'idha sajada fasjudu wa'in salla qa'ima fasallu qiyaman ونزل 29 فقالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا فقال إن شهرا 29. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika jatuh dari farasnya, jatuh dari kudanya, fajuhishat saqu au katifu, maka paha beliau, semenewet katibu, yaitu pundak beliau terluka. Semenewet bahwasanya kaki beliau terkilir, sehingga beliau tidak bisa sholat dengan berdiri. Dan ini kejadiannya disebutkan di tahun ke-5 Hijriah. Sakit, setelah itu beliau sembuh. Bukan sakit di akhir hayat beliau, yang mana sakit di akhir hayat beliau pun beliau sholat dalam keadaan duduk, sholat dengan sahabatnya pada duduk, dan di sini pun beliau sakit dan sholat dalam keadaan duduk, tapi bukan di kisah akhir hayat beliau, ini di tahun ke-5 Hijriah. Wa alam min nisa'ihi syahran, dan Nabi SAW beliau mengkhianat, bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istri beliau selama 1 bulan. Yang sudah kita lalui kisahnya, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fajalah sapi masyrubah lahu, dan tatkala beliau mengila istrinya, beliau tinggalnya di masyrubah, di ruangan bagian atas rumah beliau. Darajatuha min judu', dan tangga untuk sampai ke ruangan tersebut terbuat dari judu', terbuat dari batang pohon kurma. Dan Nabi tinggal di sana selama mengila istrinya. Fata ashabu ya'udunahu, dan para sahabatnya ketika Nabi terkena musibah jatuh dari kudanya, mereka menyuguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa shalla bihim jalisahum qiyam, dan Nabi SAW mengimami para sahabatnya dalam keadaan duduk, dan para sahabatnya sholat di belakang beliau dalam keadaan berdiri. Falamma sallam, maka ketika Nabi SAW beliau berkata, innama ju'ilal imam liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan liutamma bih, dijadikan untuk diiktimam, untuk dijadikan padan, untuk diikuti oleh para makmumnya. Faidha kabbara fakabbiru, maka jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Waidha raka'a farka'u, dan kalau imam ruku, maka rukulah kalian. Waidha sajada fasjudu, dan kalau imam sujud, maka sujudlah kalian. Wain sholla qa'ima fasollu qiyama, dan jika imam sholat dengan berdiri, maka berdirilah kalian. Dan riwayat yang telah kita lalui, dan yang termasuk syahid dari kisah ini di sebagian bab, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, dan jika imam salat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian seperti imam ketika salat berjamaah di belakang imam yang duduk. Dan ini sekali lagi kisahnya di sakit beliau jauh sebelum meninggal. Sakit yang beliau sembuh dari sakit tersebut, sakit dikarenakan jatuh dari kudanya. Nabi merintahkan ketika beliau sholat duduk agar para makmumnya juga sholat dengan duduk. Dan kejadian beliau yang itu merupakan perkara yang tetap, kayak pun masih dipersisikan, yaitu ketika Nabi sakit di akhir hayat beliau, beliau sholat duduk dan Abu Bakar serta para sahabatnya di belakang Nabi SAW sholat dalam keadaan berdiri, dan dikerahkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika imam sholatkan duduk, maka para makmum yang mampu berdiri tetap sholatnya berdiri. Adapun kejadian di sini, ini kejadiannya jauh sebelum meninggalnya Nabi SAW. Jadi akhir perkara beliau, beliau sadarkan duduk dan para sahabatnya dalam keadaan berdiri. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, wa nazala 29, dan Nabi SAW turun dari masyrubahnya, dari tempat tinggal beliau selama mengilai istrinya, itu di setelah berlalu 29 hari. Maka para sahabat mengingatkan Nabi SAW, wahai Rasulullah, innaka alita syahra, wahai Rasulullah, engkau bersumpah untuk tidak turun atau tidak mendatangi istri-istri engkau selama satu bulan. Faqal, maka dia menjawab, inna syahra 29, satu bulan itu 29 hari. Maknanya seorang yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama satu bulan, ketika telah melewati 29 hari, maka hukumnya diperbolehkan. Karena satu bulan dalam Islam imma 29, imma 30 hari. Maka kalau mulai 29, maka telah berlalu satu bulan sesuai dengan sumpah Nabi SAW, sumpahnya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Syahidnya di sini Nabi sholat di masyrubah, di lantai atas dari rumah beliau, dan ada ihtimal juga lantainya juga terbuat dari kayu. Dan di hadis ini selain yang berkaitan dengan bolehnya sholat di lantai atas dan juga sholat di atas kayu, juga kita bisa memfaedah tentang di antara perkara yang hendaknya diperhatikan ketika sholat berjamaah, yaitu ketika seseorang masbuk, seorang masbuk tertinggal sholatnya oleh imam, ketika datang dia mendapatkan imam dalam keadaan sujud. Sebagian ketika mendapatkan sebut, dia tidak segera mengikuti imam, tidak segera takbir ihram kemudian ikut sujud, tapi menanti sampai imam berdiri, karena ia tahu bahwasanya sujud tersebut tidak mempengaruhi rakaat yang luput dari tidak dihitung satu rakaat kalau dia ikut sujud bersama imam. Dan ini merupakan hal yang keliru. Dari sini kita dapatkan Nabi mengatakan innamal imam atau innamal ju'ilal imam liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Di antaranya fa'idha sajada fasjudu. Kalau kalian dapat imam sujud, maka sujudlah. Jangan menanti sampai imam bangkit dari sujudnya. Menanti berdiri dari sujudnya. Ikut sesuai dengan keadaan imam. Endaman, Anda Abi Yusuf, kalau kita sholat di belakang imam yang imamnya sholatnya dalam keadaan duduk, bagaimana kita sebagai makmum, duduk atau berdiri? Ya, kita ikut duduk, tanya. Imamnya duduk, kita makmum di belakangnya. Apa kita berdiri atau duduk seperti imam? Baik. Boleh berdiri, boleh duduk. Makmumnya. Iya, kemudian? Asalnya kalau makmumnya saya sakit tidak bisa duduk, maka duduk seperti imam. Terlepas imamnya berdiri atau duduk. Tapi akan tetapi kalau misalnya dia dalam keadaan sehat, ketika imam sholatnya dikarenakan sakit dalam keadaan duduk, yang sahih makmum sholatnya tetap dalam keadaan berdiri. Karena imam sholli qa'iman. Terlebih kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib itu orang yang mampu sholat dalam keadaan berdiri, sholatnya tidak sah kalau dia sholat dalam keadaan duduk. Yang diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk sekalipun dia mampu berdiri itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh. Sekalipun dia mampu berdiri sholatnya duduk. Tapi pahalanya nisfu sholatul qa'im, setengah dari sholat orang yang berdiri. Sekali lagi yang sahih kalau imamnya sholat dalam keadaan duduk liudur dikarenakan sakit, maka makmum tetap berdiri. Diri ini keadaan Nabi SAW dan para sahabat di akhir hayat Nabi SAW. Sekali ini masalah yang diperselisihkan. Kita lanjutkan metode kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Kita masih berada di pembahasan Al-Jarh. Dan pada pertemuan terakhir telah ambil hadis Jundub radhiyallahu ta'ala, kisah Arabi yang dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tusyrik bi rahmatina ahada wa la tarham ma'ana ahada. Seorang Arabi ketika saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ya Allah rahmati aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati siapa pun bersama kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ahwa adal am ba'ir. Dan itu punya jarah. Dan Nabi sebabnya kenapa beliau mengatakan seperti itu, laqad hadha rahmatan wasi'ah. Inna Allah khalaqa miyata rahmat, fa'anzala rahmatan ta'ataf liya khala'id. Jinnu wa insu wa baha'imuha, wa indahu tisatu nis'un. Ija'alaha atau akharaha lil mu'minin, lil mu'min yawm al-qiyamah. Kata Nabi ketika mendengar perkataan Arabi tadi, sesungguhnya dia telah membatasi atau mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, meminta kepada Allah agar merahmati dirinya dan Nabi SAW, dan jangan merahmati yang lainnya. Laqad hadara rahmatan wasi'ah, sungguh dia telah mempersempit hadara mana dayyaqa, rahmat yang luas. Nabi khabarkan maksudnya Allah menciptakan satu rahmat dan Allah turunkan satu rahmat dari 100 rahmat yang Allah ciptakan. Turunkan ke dunia yang dengan rahmat tersebut jin, manusia dan hewan saling berkasih sayang, mengasihani satu dengan yang lainnya. Dan Allah akhirkan 99 rahmat yang lainnya khusus kelak pada kiamat untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Inna akhi Muhammad, kalau begitu sifat rahmah, ar-rahmah itu merupakan makhluk atau ghairu makhluk? Nah, Santa. Jadi ar-rahmah itu ada yang sifat min sifatillahi azza wa jal. Dan itu dunia ghairu makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Seperti rahmah yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim atau ar-rahmanu al-arshistawa. Ar-rahman dan ar-rahim kedua-duanya nama min asma'illahi azza wa jal al-husna. Nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan terkandung pada kedua nama tersebut sifat rahmah. Dan sifat rahmah yang terkandung pada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifatun lillahi azza wa jalla, walisat bimakhluk, dan bukan makhluk. Adapun rahmat yang disebutkan dalam hadis ini, rahmat yang berupa makhluk. Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin. Allah telah menciptakan 100 rahmat. Dikatakan khalaqa. Khalaqa menciptakan, menunjukkan rahmat sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dalam bab ini, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kisah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail bin Ibrahim قال حدثنا أبو العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا أبو العزيز بن صهيب kalau dia pertama حدثنا أبو العزيز dan terkadang mengatakan أخبرنا, bedanya حدثنا dan أخبرنا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قوما فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد يصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولاحق بنخله يسقي فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حرام من دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولاحق بنخله يسقي قال معاذ إنه لمنافق أَيَعْجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ سَقِي نَخْلِي قَالَ فَجَاءَ حَرَامٌ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْقِيَ نَخْلًا لِي فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا طَوَّلَ تَجَاوَزْتُ فِي صَلَاتِي وَلَحِقْتُ بِنَخْلِ أَسْقِي فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. قال الشيخ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي في تفسير. فقال الحمد لله أخبرنا عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل به يرحمك الله. وهذا من باب التأديب لمعاذ وليس تجريها له, وإنما ذكرناه ليعلم أنه يجوز للمعلم أن يقول التلميذ نحو هذا الكلام إذا احتاج إلى ذلك. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, hadis yang telah kita baca di Sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, beliau biasa mengimami kaumnya. Dan sudah kita lalui bahwasanya beliau biasanya kalau salat, terutama salat di waktu Isya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, beliau kembali ke kaumnya dan mengimami kaumnya, sholat Isya. Karena sudah kita ketemu bersama di Madinah pada zaman Nabi SAW, selain Masjid Nabawi, terdapat masjid-masjid yang lainnya yang ditegakkan padanya sholat yang lima waktu. Hanya saja kalau sholat Jumat, mereka semuanya berkumpul di Masjid Nabi SAW. Begitu pula di sini, Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ini kejadian jadi sholat Isya, beliau sholat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan sebuah riwayat qadarul di malam itu Nabi agak mengakhirkan sholat Isyanya. Kemudian ketika sesolat Isya bersama Nabi, Mu'adz kembali ke tempatnya dan mengimami kaumnya sholat Isya. Kemudian kata beliau di sini, fadakhala haramun wa huwa yuridu an yasqiya nakhlah. Dan ketika Mu'adz radhiyallahu anhu mengimami kaumnya, maka masuk salah seorang sahabatnya, itu Haram ibn Milhan, khalnya Anas ibn Malik, perawi hadis ini, paman Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala dari ibunya. Haram ibn Milhan masuk dan beliau sudah berniat dan punya hajat. Setelah selesai salat, beliau akan mengairi kebunnya, kebun kurmanya. Fadakhala al-masjid li yusalli ma'al qaum, maka dia masuk masjid itu Haram bin Milhan untuk salat berjamaah bersama para sahabat. Falamma ra'a Mu'adz tawwala tajawwaza fi salati. Ketika salat dan melihat imamnya itu Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang. Sebutkan membaca atau membuka salatnya dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dunia surat yang sangat panjang. Dalam keadaan dari awal Milhan atau Haram bin Milhan radhiyallahu ini sudah berniat dan punya hajat. Habis sholat saya akan mengairi kebun saya. Maka ketika melihat imam membaca surat yang panjang, tajawwaza fi sholati. Dia percepat sholatnya. Itu disebutkan beliau pindah ke tempat yang lainnya ke belakang, kemudian sholat sendiri, menyelesaikan sholatnya. Walahiqa bi nakhlihi yasqi. Kemudian setelah selesai sholat, beliau pergi ke kebunnya dan mengairi kebunnya. Tidak ikut sampai selesai bersama imam. Falamma qada Mu'adz bin shalah, dan ketika Mu'adz bin Jabal selesai dari salatnya, maka dikatakan kepada beliau bahwa tadi ada Haram bin Milhan ikut salat bersama beliau di masjid. Kemudian ketika melihat engkau wahai Mu'adz membaca bacaan yang panjang, saja wazab salatnya, dia bersegera dengan salatnya. Kemudian lahiqa bi nakhli disati, kemudian pergi ke kebunnya dan mengairi kebunnya. Maka Mu'adz ketika mendengar hal tersebut, beliau berkata, innahu la munafiq, sungguh dia yaitu Haram ibn Milhan seorang munafiq. Karena di antara tanda orang munafik, adalah bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Allah katakan di surah An-Nisa tentang sifat orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu tanda orang munafik, kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Maka Mu'adz ketika melihat Haram bin Milhan tidak bersabar bersama imamnya, dihukumi dengan munafik. Dalam keadaan seperti kita tahu, yang namanya Haram bin Milhan paman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau ikut perang Badar dan juga perang Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau gugur meninggal syahid di hari Bi'ru Ma'una radhiyallahu taala anhu. Kata Mu'adz bin Jabal, katanya sesungguhnya dia orang munafik. Apakah dia bersegera tergesa-gesa melaksanakan sholat min ajli saqi nakhli, dalam rangka bisa mengairi kebunnya? Maka ketika sampai beritanya kepada Haram Ibn Milhan radhiyallahu anhu bahwasanya Mu'ad mengatakan tentang dirinya munafik, faja haram ila Nabi SAW, maka haram datang menghadap Nabi SAW ingin mengadukan perkataan Mu'ad tentang. Dan pada saat itu beliau dapatkan Mu'ad indah, mendapatkan Mu'ad Mujabah berada di sisi Nabi SAW. Maka Haram Ibn Milhan menyampaikan, wahai Rasulullah, inni aradtu an askiyana khlandi, wahai Rasulullah, tadi malam aku sudah berniat untuk mengairi kebunku, kebun kurma beliau. Dan ketika aku masuk masjid untuk sholat bersama jamaah, aku melihat Mu'ad itu memperpanjang sholatnya. Tadi sebutkan membaca surah Al-Baqarah. Maka aku bersegera, katanya, dalam sholatku, tidak ikut bersama imam. Setelah itu aku mengairi kebunku. Faza'ama anni munafiq. Dan ini yang ingin beliau adukan. Dan katanya Mu'ad mengatakan tentangku bahwasanya aku orang munafik. Maka Nabi SAW ketika mendengar hal tersebut, beliau langsung menghadap ke arah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan mengatakan, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apa engkau membuat fitnah, apa engkau membuat fitnah. Itu menuduh orang yang bersegera dalam sholatnya tidak sampai selesai dengan tuduhan munafik. Dan keadaan kesalahannya terdapat pada imam. Pada imam, bukan pada makmumnya. Kemudian kata Nabi, la tutawwil bihim, wahai Mu'ad, kalau kamu sholat bersama kaummu, janganlah memperpanjang bacaannya. Karena seperti kita ketahui dari hadis Nabi SAW, Nabi berkata kepada Utsman bin Abi Al-As, ke imam kaumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta imamuhum waqtadi bi adhafihim, engkau imamnya untuk kaummu, waqtadi bi adhafihim, dan ikuti olehmu, katanya, orang yang paling lemah di antara makmummu. Karena di belakang imam terkadang ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang memiliki hajat. Iqtadi bi adhafihim, lihat, katanya, orang yang paling lemah di antara mereka. Kembali kepada perkataan Nabi kepada Mu'ad, la tutawwil bihim, wahai Mu'ad, jangan perpanjang bacaanmu. Iqra bisabbih isma rabbikal a'la, kalau engkau imami kaummu salat isya, bacalah sabbih isma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha, atau surat wa syamsi wa duhaha wa nahwahuma, atau wa nahwihima, atau surat yang semisal dengan kedua surat tersebut. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan Syekh rahimahullah memberikan ta'likan tentang hadis ini. Katanya, perkataan Nabi kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, kata beliau, hada min babi ta'dib li Mu'ad. Ini bentuk pengajaran Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Walaysa tajrihanah, dan bukan bentuk jarah. Bukan Nabi sedang menjarah Mu'ad, tapi sedang mendidik, memberikan pendidikan kepada Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau membaca bacaan yang terlalu panjang tatkala mengimami kaumnya. Dan kami sebutkan katanya kisah ini di bab ini untuk diketahui bahwasanya diperbolehkan bagi seorang guru mengatakan perkataan yang seperti itu kepada muridnya. Idah tija ila dalik, tatkala dibutuhkan. Terkadang seorang guru berkata dengan perkataan yang keras kepada muridnya. Tapi bukan dikenakan kebencian kepada muridnya, tapi mimbar at-ta'dib, dalam memberikan pelajaran kepada muridnya. Di sini juga kita bisa faedah sebagai seorang murid, kita harus bersabar dan bersusutan kepada guru kita. Kita harus bersabar menghadapi gurunya dan hendaknya berhusnudzan kepada gurunya. Karena guru kedudukan seperti orang tua. Tidak ada yang namanya orang tua yang menginginkan kecelakaan atau keburukan untuk putranya. Begitu pula guru. Seorang guru tidak mungkin menginginkan keburukan untuk murid-muridnya. Sebagaimana kalau orang tua terkadang bersikap keras, terkadang membentak, terkadang memukul putranya, itu bukan dikarenakan kebencian, tapi menginginkan kebaikan untuk putranya. Begitu pula seorang guru, terkadang butuh mengucapkan kalimat yang keras kepada muridnya, tapi mimba bita'dib. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.